Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'in wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarral umuri mudasatuha fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada malam ini kita melanjutkan insyaallah pada bab 49, yakni tentang hukum orang yang menyandarkan nikmat Allah Ta'ala kepada amalannya, kepada usahanya. Maka perbuatan seperti ini termasuk jenis daripada kesyirikan kepada Allah Ta'ala dalam rububiyah. Sehingga bab ini dimasukkan dalam kitab Tauhid. Kenapa? Karena ini termasuk perkara yang merusak tauhid. Seorang yang diberi nikmat lalu menyandarkan nikmat yang dia dapat kepada amalannya dan usahanya saja, bukan disandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu Syekhul Islam membawakan dalil surat Fussilat ayat ke-50. Fussilat ayat yang ke-50. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in adzaqnahu rahmatan minna ba'da dharra masathu layakulanna hadza li. Pasti mereka akan mengatakan, jika kami mencicipkan, jika kami Allah memberikan, mencicipkan rahmat setelah dharra masathu, setelah kesempitan, kesulitan menimpanya, ditimpa kesempitan berupa sakit, musibah, kefakiran, kebangkrutan. Tiba-tiba kami berikan rahmat kami. Allah berikan keluasan rezekinya, diberi kesembuhan dari penyakitnya, diberi rahmat oleh Allah. Pasti orang ini mengatakan, yakni orang yang kufur nikmat, mengatakan, layakulanna hadza li. Pasti mereka mengatakan, hadza li, ini nikmat dariku. Kata Syaikh Shalih Utsaimin, hadza kufrun bi ni'matillah. Inilah ucapan bentuk kufur terhadap nikmat Allah. Pertama, wa i'jabun bin nafs, dan ujub, ucapan yang menunjukkan sifat ujub. Apa itu ujub? Merasa kagum dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Barakallahu fikum. Itulah kufur nikmat. Di dalam ayat ini Allah katakan, wala yakulanna. Alam ini adalah waqi'atun fi jawabil qasam. Lam yang menunjukkan sebagai jawaban atas sumpah al-muqaddar yang dikira-kirakan qoblal lam. Wallahi la yakulanna. Begitu. Ini yang pertama, bentuk kufur nikmat. Ketika setelah diuji dengan berbagai musibah, datang rahmat Allah, orang itu mengatakan, hadza li, nikmat ini dari saya. Yang kedua, orang itu mengatakan, wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Dan dia mengatakan, wa ma adunnu sa'ah, saya tidak yakin akan terjadinya kiamat. Kenapa orang ini punya keyakinan seperti ini? Hadza ba'da an in ghamasa fid dunya nasiyal akhirah. Orang ini mengatakan seperti itu, ya, karena in ghamas, dia telah tenggelam, larut ke dalam nikmat dunia. Wa nasiyal akhirah, lupa kehidupan setelah mati. Itu makanya ucapannya mengatakan, wa ma adunnu sa'ata qa'imah, saya tidak yakin akan ada kiamat. Bikhilafil mu'min, ini beda halnya dengan orang mukmin, kata Syekh. Idza asabathu dharra laja'a ilallah. Orang mukmin apabila ditimpa dengan dharra, kefakiran, kesempitan hidup, sakit, laja'a ilallah, dia akan bersandar hatinya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Orang mukmin. Tsumma kasyafaha, lalu setelah Allah hilangkan kesempitannya, tsumma wajada ba'da dzalik ladzatan wa sururan. Setelah ditimpa kesempitan, kesulitan, lalu Allah hilangkan kesempitannya, bagaimana orang mukmin? Pasti dia akan mendapatkan setelah itu kelezatan dan kebahagiaan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Ketika ditimpa kesempitan pun, alhamdulillah ala kulli hal. Diberi kesempitan, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Gimana antum sehat? Memang dia lagi sakit, tapi tidak mengeluh kepada orang, aduh kepala saya pusing, perut saya sakit. Alhamdulillah ala kulli hal. Diberi ujian, bersyukur kepada Allah, tingkatan tertinggi. Bersyukur ketika ditimpa musibah, tingkatan tertinggi. Sabar wajib, ya, bersabar wajib. Tetapi orang ini karena hatinya bersandar kepada Allah, sesempit apapun ujiannya, dia selalu memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun sakitnya luar biasa, alhamdulillah ala kulli hal. Orang mukmin yasykurullah, apalagi kalau diberi kesembuhan. Alhamdulillah binikmatihi tatimus shalihat. Itulah yang Allah katakan dalam surat Taghabun, waman yu'min billah yahdi qalbahu. Siapa yang beriman dengan takdir Allah, yu'min billah, kata Ibnu Katsir di sini, kata para ulama, beriman dengan takdirnya Allah. Siapa yang ingin sakit? Siapa yang ingin anaknya sakit? Tak ada. Tapi bagaimana lagi Allah uji dengan sakit? Ditimpa kebangkrutan, siapa yang ingin bangkrut? Tapi bagaimana lagi manusia lemah? Ketika dia sadar musibah itu mungkin karena dosanya, ini memang dosa saya, bersandar kepada Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Allah beri hidayah di dalam hatinya. Apa hidayah di hati? Bisa bersyukur, bisa bersabar. Itu orang mukmin. Makanya kata Syekh, yasykurullah ala dzalik. Bersyukur kepada Allah setelah ditimpa kesempitan, datang kemudahan. Setelah ditimpa sakit, datang kesembuhan. Bersyukur luar biasa kepada Rabbul Alam. Suatu saat seorang sahabiyah terkena surak. Apa itu surak? Semacam orang yang terkena jin. Jin. Masru', kesurupan. Ala kalau sedang kambuh, tidak sadarkan diri, auratnya terbuka. Wanita ini wanita yang hitam. Kata Ibnu Abbas, maukah saya tunjukkan wanita ahlul jannah? Wanita yang hitam ini dulu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ditimpa surak, kena masruk. Kalau lagi kambuh, tidak sadarkan diri, bisa membuka auratnya. Datang menemui Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah hali. Berdoalah jenengan kepada Allah, agar Allah memberi kesembuhan kepada saya. Baik, saya berdoa kepada Allah, lalu Allah memberi kesembuhan kepada kamu, atau kamu memilih bersabar, balasannya surga. Ayo milih yang mana? Bal asbir ya Rasulullah. Kalau begitu saya milih bersabar ya Rasulullah. Ya. Kalau Rasul mau berdoa sembuh, Allah mengabulkan doanya Nabi. Tapi sahabiah ini mengatakan, bahkan saya milih sabar. Kenapa? Balasannya surga. Namun ya Rasulullah, ini atakasyaf. Kalau saya sedang kambuh, aurat saya terbuka ya Rasulullah. Ud'ullaha. Allah atakasyaf. Berdoalah kepada Allah, agar Allah Ta'ala tidak membiarkan aurat saya terbuka saat terkena masruk. malu auratnya terbuka. Walaupun posisinya orang tidak sadar, itulah wanita ahlul jannah. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, itu sikap orang mukmin selalu bersyukur ketika dapat nikmat yang Allah berikan setelah kesempitan. Amma hada, adapun orang yang kufur nikmat, faqad nasiya al-akhirah. Orang yang kufur nikmat lupa akhirat. Wa kafara biha, mengkufuri nikmat Allah. Makanya Allah ingatkan dalam banyak ayat kepada kaum mukminin, jangan larut dengan nikmatnya dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Orang beriman, jangan harta dan anak-anak kalian membuat lalai. Lalai terhadap akhirat. Sibuk ngurusi dunia sampai pusing tujuh keliling, lupa akhirat. Dunianya tidak dapat, akhiratnya tidak dapat. Rugi. Jangan sampai perkara dunia dimenangkan dan dikalahkan urusan akhirat. Ini orang yang rugi, umur sedikit. Ya, berapa banyak orang yang larut, akhirnya lupa akhirat, akhirnya kufur nikmat. Setelah berhasil, saya punya ini, punya itu, itu semua adalah karena kepandaian saya. Lobi sana, lobi sini. Kepandaian saya berretorika sana sini, sehingga berhasil punya ini, punya itu. Anak cucu saya punya jabatan ini dan itu. Semuanya disandarkan kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin, ini yang kedua. Sifat orang kufur nikmat, lupa akhirat, tidak sadar akan kematian, seperti orang musyrik. Bagaimana orang musyrik? Allah firmankan, lau yu'ammar. Orang musyrik itu mengat berande-ande, lau yu'ammar alfasanatin wa ma huwa bimuzakhzihi minal azab. Mereka berangan-angan. Orang musyrik berangan-angan kalau diberi umur 1000 tahun. Alfasanah, 1000 tahun. Ingin hidup di dunia sepanjang 1000 tahun. Ya. Padahal umat Islam, umatnya Nabi antara 60 sampai 70. Orang musyrik berangan-angan kalau diberi umur 1000 tahun. Ngapain 1000 tahun? Mau bersenang-senang, menikmati kelezatan dunia. Iya, karena dunia banyak. Punya pulau sana, punya pulau sini. Ah, pulau, dia punya pulau, bukan punya empang. Pulau. Beli pulau sana, beli pulau sini. Liburan ke sana, liburan sini. Yang di timur dan di barat punya. Ingin hidup 1000 tahun. Ingin menikmati kelezatan dunia, plesir sana, plesir sini, sampai melancong ke dasar laut sana. Punya dunia. Ingin 1000 tahun. Tetapi kata Allah, wa ma huwa bimuzahsihi minal adzab. 1000 tahun itu tidak akan menyelamatkan dia dari azab. Dari azab. Tidak pernah beriman, tidak pernah beristighfar, tidak pernah bertobat. Namanya orang musyrik, orang kafir. Kalau orang mukmin, umurnya bermanfaat. Setiap waktu dan kesempatan diisi dengan amal soleh, menjadi ampunan dan pengangkat derajat. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah firmankan orang yang kufur nikmat, walain ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Jika saya dikembalikan kepada Rabbku, sesungguhnya saya memiliki di sisi Allah al-husna, kebaikan. Kalau saya dikembalikan kepada Allah, innali indahu lal husna, sesungguhnya saya di sisi Allah punya kebaikan. Inna syartiyah, in di sini, inna syartiyah, wa ta'ti fi ma yumkin wuku'ah, dan datang pada perkara yang mungkin saja terjadi. Wa fi ma la yumkinu wuqa'ahu, atau perkara yang tidak mungkin terjadi. Ka qawlihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la in asyraqta la yahbathanna 'amaluk, jika kamu berbuat syirik, hapus amalanmu. Ini in yang mengandung makna pasti terjadi. Siapapun yang berbuat syirik, mati menghadap Allah Azza wa Jalla, membawa dosa ini, pasti hapus amal baiknya, sholatnya, hajinya, puasanya, sodakohnya, hapus, dijadikan seperti debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an mansura. Wal makna, adapun makna kalimat ala fardin anna an arji'a ila Allah, seandainya Allah wajibkan saya kembali kepada Allah Ta'ala, innali indahu lal husna, saya punya kebaikan di sisi Allah. Begitu anggapan dia, ya. Begitu anggapan dia. Maka Allah tutup ayatnya, falanunabbi annalladzina kafaru bima amilu, maka pasti akan kami ceritakan orang-orang yang berbuat kekufuran, bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Ya, dia beranggapan, walau saya nanti dikembalikan kepada Allah, saya punya kebaikan di sisi Allah. Anggapan dia. Namun Allah jawab, falanunabbi annalladzina kafaru, maka pasti, pakai lam taukid, pasti, pakai nun taukid, pasti kami akan ceritakan, ya, orang-orang yang berbuat kufur, apa yang mereka lakukan. Ai falanunabi anna hadal insan, pasti kami akan ceritakan tentang orang ini, orang kufur nikmat tadi. Wa adhara fi maqamil idmar, dan akan ditampakkan pada kedudukan al-admar, kedudukan orang yang ditampakkan yang tersembunyi. Ya, di dunia bisa disembunyikan. Kejelekannya bisa ditutup. Kejahatannya bisa ditutup. Tetapi di hadapan Allah akan ditampakkan. Min ajlil hukm ala hadzal qa'il bil kufr, dengan tujuan hukum yang ditegakkan bagi orang yang mengucapkan kekufuran ini. Iya, karena dia telah mengatakan, hadzali, saya dapatkan nikmat ini dari saya. Ucapan kufur. Nanti akan ditampakkan ucapan ini untuk Allah berikan hukuman. Wali ajli ayyashmalahu alwa'id wa ghairihi, dan juga tujuannya. Ucapan itu mencakup ancaman yang berat. Makanya pada ayat berikutnya, walanudziqannahum min adzabin ghalib. Dan pasti kami rasakan kepada mereka min adzabin ghalib, berupa adab yang sangat berat, ya, adab yang sangat berat. Ya, sekarang mungkin dia selamat dari adab Allah, bisa lari dari adabnya Allah di dunia, tetapi ketika masuk alam barzakh, bertemu dengan dua malaikat, ketika ditanya man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, orang yang kufur, tidak yakin adanya Allah, tidak bisa lari dari azab kubur, dari kematian saja tidak bisa lari. Kul innal mauta alladhi tafirun minhu, katakan Muhammad, orang-orang yang mereka berusaha lari dari kematian, fa'inahu mulakikum, sesungguhnya kematian terus menyusul mereka. Ya, kematian itu terus mendekati kita. Semakin bertambah umur, semakin dekat ajal kita. Ya, mau lari kemana? Tidak bisa kita mengingkari umur sudah bertambah, ajal semakin dekat. Maka oleh karena itu, orang ini pun tidak bisa lari dari azab. Demikian ancaman Allah jalla wa ula bagi mereka orang-orang yang kufur nikmat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa bersyukur dengan segala nikmat-nikmatnya. Baik, sekarang kita masuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Taib. Pada ayat yang kedua dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, qala Mujahid. Dibawakan oleh Imam Mujahid, atau saya bawakan ayatnya dulu. Wal ayatu saniyatu, adapun ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, mengisahkan kisah bagaimana orang yang kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat. Nah, di dalam surat dikisahkan di sini, dibawakan ayat kisah tentang Qarun dalam surat Al-Qasas, ya. Dalam kisah Qarun surat yang ke-28, ayat yang kedua, surat ke-28, pada ayat yang ke-78. 78. Saya bacakan kisah ayatnya. Qala lahu qaumuhu la tafrah. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, jangan engkau wahai Qarun berbangga diri. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka orang yang membanggakan diri, sombong. Wabtahi fima atakallah darul akhirah. Pada ayat yang ke-77, carilah oleh engkau apa yang Allah telah datangkan untuk kampung akhirat. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari nikmat dunia, ya, cari untuk kampung akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan nasibmu dari dunia. Karena kamu butuh makan, butuh minum, butuh rumah, butuh kendaraan. Jangan kau lupakan, cari itu semua. Ya. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Wala tabghil fasad fil ard. Musa menasihati Qarun, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang membuat kerusakan-kerusakan. Pada ayat ke-78, qala Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Lihat di sini, tidak lain. Utituhu ala ilmin indi. Tidak lain, diberikan harta ini semuanya ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada saya. Karena ilmu yang ada pada saya. Itu kata Qarun. Wala yus'alu, ya. Pada ayat berikutnya, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka man qablahu minal qurun man huwa asyaddu minhum quwa wa aktsaru jam'a. Apakah Qarun tidak tahu? Ya. Apa Qarun itu tidak ngerti? Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang mereka lebih kuat fisiknya, ya, dan lebih banyak hartanya. Begitu kesombongan Qarun, ya. Dia tidak sadar orang terdahulu bagaimana kaum Samud, kaum Ad yang fisiknya besar-besar, rumahnya batu dilobangin batu. Wasamud alladzina jabu sakhra bil wad, batu gunung ditembus untuk rumah. Rumahnya dari batu ditembus sana. Kayak apa kekuatan fisiknya? Kalau lagi musim apa? Dingin, masuk ke dalam batu biar anget. Ya, begitu. Sudah punya orang-orang yang fisiknya kuat, hartanya banyak, dibinasakan dengan petir, dibinasakan dengan angin. Qarun yang sombong pun sama nasibnya, dibenamkan ke dalam bumi. Tiba-tiba buminya terbelah, dia masuk ke dalam bumi. Itulah orang yang sombong, direndahkan ke dasar sana. Fir'aun pun sombong, dimatikan di dasar laut sana. Sama orang yang sombong nanti di hari kiamat, dijadikan makhluk yang kecil di hari kiamat. Makhluk kecil sehingga terinjak-injak kaki manusia. Kenapa orang ini dijadikan makhluk yang kecil dan diinjak-injak oleh kaki manusia? Karena dulu di dunia sombong. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, innama utituhu ala ilmin fil Quran ayatan. Dalam Al-Quran itu ada dua ayat yang semakna dengan ini. Yang pertama, innama utituhu ala ilmin. Ayat yang kedua, innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah wa aktharuhum la ya'lamun. Wa aktharuhum la ya'lamun. Yani surat ke-39 ayat 40. Ke-39 ayat 49. Pada ayat tersebut, wa idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah. Ini dua ayat pada surat Al-Qasas ayat yang ke-78 Yang kedua, surat ke-39 ayat 49. Ma'asyiral muslimin, apa tafsir ayat ini? Apa tafsir kalimat ini? Innama utiduhu ala ilmin. Tidak lain diberikan nikmat ini, kelezatan dunia ini, karena ilmu yang ada pada saya. Tafsir yang pertama, menurut Imam Qatadah. Apa kata Imam Qatadah? Yakni ala ilmin minni. Saya dapatkan nikmat dunia ini ala ilmin minni, karena sebab ilmu yang ada pada saya. Biwujuhil makasib, dengan berbagai jenis usaha-usaha. Begitu. Jadi, dia sukses dunia, berhasil menumpuk kekayaan dunia berdasarkan ilmu yang dimiliki, berdasarkan usaha-usaha yang ditempuh, tidak menyandarkan kepada Allah. Saya sukses karena saya sarjana ekonomi. Padahal banyak sarjana ekonomi yang jadi bakul es. Ya. Keliling. Jadi tukang ojek. Tidak berhasil jadi punya dunia. Berarti tidak menjamin. Tidak menjamin. Yang menjamin itu Allah. Tapi orang ini sombong. Saya dapat S1, S2 bidang ekonomi. Usaha saya tempuh dari berbagai macam bisnis. Yang kuliner, yang kuli, apa maning. Wah, banyak usaha. Berhasil saya. Banyak orang yang buka usaha bangkrut. Berarti usaha berhasil karena Allah. Karena izin dan pertolongan Allah. Tapi orang ini menyandarkan ilmunya kepada dirinya, menyandarkan kepada hasil keringatnya. Wa yakunul ilmu aidan alal insan, sehingga ilmu yang dia ketahui berhasil mendapatkan dunia disandarkan kepada orang itu. Innani alimun biwujuhil makasib, katanya. Saya orang yang pinter dari berbagai jenis usaha. Wala fadla li ahadin alayya fima utitu. Tidak ada kelebihan bagi seorang atas saya dari apa yang Allah berikan kepada saya. Innamal fadla li, yang paling utama adalah saya. Inilah orang yang kufran bi ni'matillah. Kufur terhadap nikmat Allah. Ijaban bin nafas, ujub terhadap dirinya sendiri. Ya, tidak boleh. Keberhasilan nikmat dunia, sekali lagi, tirulah Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Liyabluwani aaskur am akfur. Saya punya kerajaan jin, kerajaan manusia, semuanya tunduk. Jin-jin semuanya tunduk. Angin tunduk. Binatang tunduk. Harta luar biasa. Kerajaan dimiliki. Namun apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua keutamaan yang Allah berikan kepada saya. Keutamanya Allah. Rezeki dari Allah. Untuk menguji saya. Apakah saya bersyukur ataukah saya kufur? Apakah saya jadi orang, seorang nabi yang bersyukur atau jadi orang yang malah jadi kufur? Karena manusia, kalla innal insana la yadgha. Jangan demikian, sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas-batas Allah. Kapan? Ar-ra'ahus istaghna. Kalau sudah lihat dirinya diberi kecukupan-kecukupan, seorang tidak butuh Allah, tidak lagi sujud, tidak lagi taat karena sudah punya dunia, itulah kebanyakan manusia, kecuali yang dirahmati Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.